Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku membutuhkan cintamu. Cintamu menguatkanku, ya Allah. Cintamu meneguhkan. Cintamu mengenalkanku kepada keyakinan, mengenalkan kepada kekuatan, mengenalkan kepada kemuliaan, mengenalkan kepada kebahagiaan. Itu sumbernya hanya cintamu, ya Allah. Jadi ya Allah, berikan aku cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mencintai Allah. Aku tidak butuh orang-orang yang tidak mencintaimu. Kenapa? Ya kalau sama Allah aja dia ninggalin, apalagi sama kita. Sudah, dadah, bye-bye. Kalau sama Allah aja dia ninggalin, apalagi sama kita.